Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ikhwatul iman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kenikmatannya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban agama kita, yaitu thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab al-muraqabah. Bab yang kelima, hadis nomor 62. Nomor 3 sekarang. Nomor 62 berarti nomor 3. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah bin Abbas, Abdullah adalah sahabat, Abbas adalah sahabat pula, Abbas adalah paman Nabi, Abdullah bin Abbas adalah anak pamannya Nabi. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah bin Abbas ini adalah keponakannya, anak dari pamannya Rasulullah. Berarti misalnya Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, ya, Abdullah bin Abbas masih kecil, masih bocah. Makanya di sini Abdullah bin Abbas berkata, "Kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman." Dahulu aku pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang beliau. Jadi Rasulullah pernah mengendarai hewan, kemudian meletakkan Abdullah bin Abbas di belakangnya, dibonceng. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai bocah kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya jagalah aturan Allah, yang halal, yang haram, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, itu maksudnya. Ihfazillah, jagalah agama Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Yang kedua, ikhfazillaha tajidhu tujaha. Jagalah Allah, engkau akan menjumpai Allah ada di depan. Maksudnya, kalau engkau menjaga agama Allah, jaga aturan Allah, Allah akan melindungimu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan itu hanya dari Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah wahai bujaktil, jika semua umat manusia ini bersatu ingin memberikan manfaat kepada dirimu, maka mereka tidak mampu memberikan manfaat itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan untukmu. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan sebaliknya, jika seluruh umat manusia bersatu padu ingin mencelakakan dirimu, lam yadurruka, mereka tidak akan mampu mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir sudah mengering, tidak berubah. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Tirmidzi. Wa fi riwayatin ghair Tirmidzi, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, ikhfazillaha tajidhu amamak. Jagalah agama Allah, engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Allah akan menolongmu. Ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fisyiddati. Kenalilah Allah ketika engkau lapang, maka Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam kondisi susah. Ketika engkau dalam kondisi apa? Sulit. Ini perhatikan, ini penting yang terakhir. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusiba. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang meleset darimu tidak akan pernah mengenai dirimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthiaka, dan apa yang ditakdirkan Allah tepat menimpamu tidak mungkin meleset dari dirimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan datang bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Sesungguhnya jalan keluar itu bersama setiap kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesulitan itu ada kemudahan. Hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis yang di dalamnya menyimpan pondasi-pondasi agama. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, jawazu al-irdab al-dabah, bolehnya membonceng pada hewan tunggangan, double boleh. Menunggang kuda dua orang itu boleh. Menunggang unta dua orang boleh. Ini pernah dilakukan Rasulullah siapa? Dengan siapa? Abdul bin Abbas. Dan juga pernah dilakukan Rasulullah dengan siapa? Mu'ad. Mu'ad juga pernah dibonceng sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga ngajari Mu'ad, wahai Mu'ad, tahukah engkau hak Allah atas hamba, dan tahukah engkau hak hamba atas Allah. Pernah dengar hadis itu? Jadi yang pertama, bolehnya apa? Membonceng seseorang dalam ketika naik hewan tunggangan. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil, yang nomor dua, istihbab ta'limin nas bi ilmin nafi. dianjurkan mengajari seseorang dengan ilmu yang bermanfaat, dengan kalimat yang pendek. Seperti Rasulullah kan, tapi maknanya dalam. Ketahuilah apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset dari diri, dan ketahuilah apa yang Allah takdirkan meleset darimu tidak mungkin menimpamu. Jadi jangan takut, sudah pena sudah diangkat oleh Allah, lembaran-lembaran takdir sudah mengeri, tidak boleh kita takut. Apa yang menimpamu tidak bakal meleset dari dirimu, dan apa yang meleset dari dirimu tidak bakal menimpa. Sudah mengeri tinta takdir, penanya sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah mengeri. Paham ya? Jadi ini pentingnya kita beriman kepada takdir. Jadi nomor 2 tadi, dianjurkan ngajari seorang dengan ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, pentingnya ngajari anak kecil. Li'anna ta'lim fisyar kanakas fil hajar. Karena mengajari bocah kecil itu seperti mengukir di atas batu. Repot, tapi kalau sudah bisa tidak hilang-hilang. Adapun ngajari orang yang sudah syebeh, yang sudah tua, seperti mengukir di atas tembok. Semangatnya Rasulullah mendidik anak kecil. Ya, ini kalau kita dakwai orang yang sepuh-sepuh sulit didakwai, perhatikan anak kecil, acara tangga sholat ke masjid, ajari ponakan kita, adik kita. Kalau yang sudah sepuh mungkin sulit, masih ajar kecil. Ajak kajian, ajak datang ke majelis ilmu. Pelajaran yang nomor 4. Nomor berapa? Empat. Tidak bolehnya minta tolong kepada selain Allah. Jadi dikatakan wa idza sa'alta fasalillah, kalau kau minta sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Enggak boleh ke dukun. Maksudnya begitu. Nomor 5. Pentingnya mengimani takdir, bahwa tadi dikatakan kiranya seluruh umat manusia bersatu padu ingin mencelakakan kita, kata Rasulullah tidak akan mampu mencelakakan kita kecuali hanya sebatas yang Allah takdirkan untuk kita. Sebaliknya, jika sekiranya seluruh umat manusia bersatu padu ingin memberikan manfaat kepada kita, tidak akan mampu memberi manfaat kecuali sebatas apa yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi kalau ada orang yang celaka, jangan takut. Dia tidak mampu menyerahkan kita kecuali sebatas apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Orang kalau beriman sama takdir, tenang hatinya. Tapi kalau orang tidak beriman sama takdir, wah, gelisah. Pentingnya iman sama takdir itu membuat ya kita ini tenang hati kita. Kemudian selanjutnya, anjuran mengingat Allah ketika senang agar Allah menolong kita ketika sulit. Yang terakhir, sungguhnya pertolongan itu datang sesudah kesabaran. Inna ma'al usri yusra. Baik, kita ganti hadis berikutnya. Hadis yang 4, dari bab al-muraqabah. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah meridai beliau. Anas siapa di sini? Anas Malik, yang ceritanya selalu saya sampaikan di mana-mana dan sering di sini juga saya sampaikan. Anas adalah pelayan kecilnya Rasulullah. Innakum la ta'lamuna amalan hiya adzaku fi ayunikum minasyarr. Anas bin Malik berkata nih kepada para tabi'in, perhatikan. Jadi banyak orang-orang yang sudah wafat. Sahabat-sahabat banyak yang sudah wafat. Anas ini kan umurnya panjang. Iya, Pak. Panjang umurnya Anas. Anaknya banyak, kaya raya dan umurnya panjang. Pernah doanya siapa? Rasulullah. Anaknya sampai berapa kemarin? Banyak. 90-an atau berapa? Banyak anak. Karena doanya Nabi. Dan umurnya panjang. Ya, di zamannya Yazid beliau masih ada. Anas bin Malik. Ya. Setelah Rasul wafat diganti Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat diganti Umar, setelah Umar wafat diganti Utsman, Utsman wafat diganti Ali, Ali wafat diganti Hasan, Hasan wafat diganti Muawiyah, Muawiyah wafat diganti Yazid radhiyallahu anhu jami'an. Sampai Yazid umur. Sudah tua, syaibah. Syaibah itu bahasa Arab, syaibahnya berubah. Sudah sepuh. Nah, beliau berkata, innakum la ta'lamuna amalan hiya adaku fi ayunikum minasyarr. Kalian benar-benar akan mengetahui amalan-amalan yang kalian menganggapnya itu apa? Adzakum fi ayunikum, di mata kalian itu lebih kecil daripada rambut, lebih apa? Lebih halus, lebih tipis sih, seperti rambut, daripada rambut kalian. Jadi kalau ada amalan yang kalian menganggap amalan itu kecil, halus di mata kalian, lebih halus, lebih kecil daripada rambut kalian. Tetapi itu dulu kami di zamannya Rasulullah, itu kami anggap termasuk dosa yang membinasakan. Pamatnya ya. Jadi kan beliau hidup, Rasulullah sudah wafat, sahabat-sahabat banyak yang wafat, hiduplah generasi yang berikutnya, apa namanya? Para tabi'in. Terus beliau ngomong sama para tabi'in ini, ketahuilah kalian akan melihat ada amalan-amalan yang kalian menganggap itu kalian menganggap itulah amalan-amalan yang apa? Kecil. Padahal itu kami dulu di zamannya Nabi, kami menganggap itulah dosa besar yang membinasakan. Gitu. Artinya apa? Sudah banyak perubahan gitu. Sudah banyak ajaran-ajaran yang mulai ditinggalkan. Iya, kayak sekarang ini kan orang kan gak merasa berdosa melakukan perbuatan dosa. Orang zaman sekarang melakukan perbuatan dosa gak merasa berdosa. Padahal para sahabat Nabi menganggap amalan yang kita lakukan sekarang ini bagian dari dosa-dosa yang membinasakan. Banyak. Termasuk rokokan. Di antaranya kok sahabat itu zaman sahabat itu rokokan sudah masuk mubikot itu rokokan. Ya, jangan rokokan pak. Berlebih ya. Banyak. Ya, amal-amal kita. Rasulullah melarang kita sujud sambil seperti ini. Tangan kiri. Ada, jangan dilakukan. Rasulullah melarang kita sujud sambil bersandar dengan apa? Rasulullah mengatakan ya, inna syaitana ya'kulu bisimalihi. Rasulullah mengatakan bahwa setan itu makan dengan tangan kiri. Berarti menurut sahabat makan tangan kiri itu aib, dosa gede. Nah, kalau kita kan zaman sekarang orang nongkrong di warung kan cuma tangan kiri. Ambil pisang di apa namanya? Dikupas dengan tangan kanannya, masuk mulut dengan tangan kiri. Iya Pak ya? Pakai garpu tangan kiri. Yang kebiasa, ya ini. Ini zamannya siapa ini? Zamannya Anas padahal. Kata Anas Malik, ya, innakum la ta'lamuna, kesungguhnya kalian benar-benar akan mengetahui amalan-amalan yang kalian menganggapnya apa? Lebih kecil, lebih halus apa daripada rambut-rambut kalian. Padahal itu kami di zaman Nabi menganggap amalan ini termasuk berarti dari generasi-generasi itu Islam itu menyusut. Seperti Islam itu ibarat, Islam itu ibarat lampu. Islam itu ibarat lentera. Kalau masih dekat masih cerah kan gitu kan? Semakin jauh semakin redup gelap gulita. Semakin jauh dari pelita semakin apa? Gelap. Sama dengan Islam, semakin jauh generasinya semakin redup. Banyak syariat-syariat yang ditinggalkan oleh kaum. Ya. Terus hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, meremehkan dosa menunjukkan sedikitnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu pak, kalau sudah terbiasa melakukan dosa, dia tidak takut sama, kayak biasa gitu. Ini bahaya. Perasaan tidak berdosa dari dosa itu lebih dosa daripada dosa itu sendiri. Ada orang berbuat zina, dosa ini. Terus setelah itu dia merasa enggak berdosa. Lah, perasaan merasa tidak berdosa ini lebih dosa daripada zina itu sendiri. Karena perasaan tidak berdosa ini menyebabkan terhalangi dari taubat. Ya, makanya kita harus menumbuhkan dalam hati kita perasaan berdosa. Karena tidak ada manusia yang enggak berdosa. Semua yang kita melakukan dosa. Makanya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita baca? Astagfirullah. Para ulama mengajarkan kita untuk beristighfar sebelum berdoa. Sebelum minta yang aneh-aneh, minta apa? Ampunan dulu. Allahumma firli waliwa warham. Minta ampunan dulu baru minta rahmat. Kan gitu kan? Allahumma fir li, ya Allah ampuni dosaku. Waliwa lidah, ya dan ampunilah kedua orang tua. Minta apa berarti? Minta ampun toh. Setelah itu apa? Warhamhuma, rahmatilah, sayangilah. Mana yang jauh kan? Minta ampun atau minta rahmat? Minta ampun dulu. Karena kita ini pendosa. Kita ini orang yang selalu buat. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menyadari. Yang kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yaghar, sungguhnya Allah itu cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu ilaihi, dan kecemburuan Allah itu tatkala seorang hamba melaksanakan apa yang Allah haramkan kepadanya. Itu kecemburuannya Allah. Kalau lihat hamba diberi aturan tapi dilanggar. Ya, muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis yang keenam, hadis ini panjang sekali yang keenam. Perhatikan, ini cerita. Hadis cerita. Saya akan ceritai panjenengan dengan hadis Nabi. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna sami'a an-nabiyya yaqul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan, hadis panjang. Ini Rasulullah cerita. Rasulullah cerita keadaan orang-orang terdahulu. Berarti Inna salasatan min bani Israel abrasa wa akra'a wa a'ma. Dahulu ada tiga orang dari bani Israel. Tiga orang ini, yang pertama abros. Abrosnya apa? Menyakit kulit, belang. Belang putih, kulit, belang-belang. Yang kedua akra. Akra itu kotak, kepalanya tidak tumbuh. Yang ketiga akma, laki-laki buta. Jadi Rasulullah cerita, perhatikan. dahulu di kalangan Bani Israel, anak keturunannya Nabi Ya'kub, Israel itu nama lainnya Nabi Ya'kub, Bani Ya'kub, Bani Israel artinya Bani Ya'kub, anak keturunannya Nabi Ya'kub. Ya'kub punya anak berapa? Punya anak berapa? 11. Kan gitu? 11 atau 12? 12 atau 13? Ya, hanya anaknya beliau itu. Nah nanti dari keturunannya tahu, lahir nabi-nabi. Nabi Musa lahir dari keturunan Ya'kub. Nabi Yusuf terutama langsung kan sama Ya'kub. Nah, nanti Nabi Isa, Nabi Ishak, Yesus itu dari keturunan Bani Israil. Ya, terus ya Rasulullah cerita, inna salatatan min Bani Israil abrasu aqra'a wa a'ma. Dahulu ada tiga orang Bani Israil, yang satu kena penyakit sopak, kena penyakit belang, kulitnya jelek gitu. Yang kedua botak, enggak tumbuh rambut, yang ketiga buta. Aradallahu an yabtaliyahum. Allah ingin menguji tiga orang ini. Fabasa ilaihim malakan, Allah mengutus seorang malaikat. Allah mengutus malaikat kepada tiga orang ini. Fa'atal abrasa, malaikat tersebut mendatangi orang yang pertama. Abras, yang apa tadi? Yang kena penyakit kulit. Faqala, maka malaikat itu berkata, berarti malaikatnya menjelma menjadi manusia. Ayu syai'in ahabbu ilaih, wahai orang abras yang sakit kulit tadi itu, apa yang paling kamu senangi, yang paling kamu inginkan, yang paling kamu harapkan? Qala, orang yang berkata, aku ingin launun hasan, aku ingin kulitku ini bagus, tidak seperti ini, banyak orang mencelaku, banyak orang mencibirku. Wajildun hasan, dan kulit yang bagus, warna kulit yang bagus, dan kulit yang bagus. Fayadhabu anni alladhi qad qadirani annasu, dan saya berharap telah hilang dariku penyakit yang membuat orang jijik kepadaku. Famasahahu, maka malaikat ini mengusap tubuhnya orang yang kena penyakit apa tadi? Kulit tersebut diusap-usap. Fadhahaba anhu qadarahu, maka hilang penyakitnya. Bagus, kulitnya bagus, hilang penyakit kulitnya. Wa utiya launan hasanan, dan Allah berikan kepada orang tersebut kulit yang bagus, warna yang bagus, sembuh. Qala, kemudian malaikat berkata yang kedua kali kepada orang yang sama, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta yang mana yang paling kamu cintai? Qala, dia berkata, al-ibil, unta, saya suka unta. Aw qala al-baqar, atau sapi. Fa'utiya naqatan usyara, maka malaikat yang menjelma jadi manusia itu tadi memberikan kepadanya unta-unta yang apa? Yang hamil. Unta-unta yang kumuh-kumuh yang hamil dikasihkan. Faqala, maka malaikat itu berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu atas hartamu dan kulitmu yang putih. Allah berkahimu, baik hartanya maupun kulitnya tadi yang sudah diberi kesehatan. Sudah selesai. Fatal akro'a, kemudian datanglah malaikat ini kepada orang yang kedua, akro' yang botak kepala, bukan gundul ya, botak, tidak tumbuh. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa sesuatu yang paling kau cintai? Qal sya'run hasan, aku ingin memiliki rambut. Ya. Saya wayadhabu anni hadzal ladzi qadiranin nas, dan aku ingin berharap kebotakanku hilang dari diriku. Ingin punya rambut. Famasakahu, maka diusap oleh siapa? Malaikat. Tapi menjelma jadi manusia. fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasana. Maka hilang kebutakannya itu dan Allah menumbuhkan dari kepalanya rambut yang indah, yang bagus. Qal ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang lebih engkau cintai? Al-baqar, sapi. Fa utiya baqaratan hamila, maka diberikan kepadanya unta sapi yang penting, yang hamil. Faqala barakallahu laka biha, semoga Allah memberkahimu dalam sapi-sapi tersebut. Artinya diberkahi hartanya tersebut. Itu orang nomor berapa tadi? Kemudian datanglah kepada orang yang ketiga. Fa'atal a'ma, malaikat dalam bentuk manusia tadi mendatangi a'ma. A'ma itu orang buta. Faqal ayyu shay'in uhibbu ilaik? Apa yang lebih engkau cintai? Qal, dia mengatakan an yaruddallahu ilayya basari. Aku berharap Allah mengembalikan penglihatanku seperti dulu. Wa absirna, sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu, maka diusap. Faraddallahu ilayhi basarahu, maka Allah mengembalikan apa? Penglihatannya, bisa melihat lagi. Bisa melihat lagi. Terus ditanya lagi, fa'ayul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling kau cintai? Qala al-ghanam, kambing. Fa'utiya syatan walidan, maka diberikan kepadanya kambing yang walidan. Jadi kenapa itu? Syatan walidan, walid artinya orang tua, beranak pinak. Fa anta jahadani wa walla jahada, dan menghasilkan anak yang banyak. Fa kana laha wadin minal ibil, orang ini memiliki lembah unta. Orang yang apa nih? Orang yang pertama tadi beranak pinak untanya sampai satu lembah. Orang yang kedua sapinya beranak pinak sampai satu lembah. Satu lembah, bayangkan. Bukan satu kandang, satu lembah. Semuanya penuh unta. Yang pertama, yang kedua penuh sapi. Yang ketiga punya kambing sampai. Unta, sapi, kambing, yang paling disenangi Rasul yang mana? Kambing. Karena semua para nabi itu pernah angon wedhus. Semua para nabi itu pernah mengembala. Semuanya, tidak satu pun yang tidak. Rasulullah pun pernah mengembala. Dan kambing itu hayawan ujana, hewan surga. Siapa punya kambing berapa? Iya, sunnah. Rasulullah senang. Jadi kalau di zamannya nabi kemudian disebutkan di dalam sejarah-sejarah kemudian memerah susu, yang dimaksud susu di sini susu apa? Kambing. Hah? Kambing. Susu apa? Dan Rasulullah senang dengan Rasulullah mengatakan hewan, bahwa kambing adalah hewan yang banyak berkahnya. Rasulullah senang dengan kambing. Jadi orang yang apa tadi yang pertama, yang belang tadi itu, yang kaki, yang apa kulitnya jelek itu jadi bagus, kaya raya, punya unta satu lembah. Yang kedua orang yang botak tadi memiliki rambut yang bagus dan sapinya satu lembah. Orang yang buta tadi sembuh dan apa tadi kambingnya satu lembah. Terus datanglah malaikat untuk kesekian kalinya. Summa inna watal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datanglah malaikat tersebut kepada orang yang pertama kali, yaitu orang yang belang yang sembuh tadi itu, dalam bentuknya. Paham dalam bentuk? Menyerupai kondisi awal orang itu. Jadi datang sebagai orang yang kena penyakit kulit, datang kepada orang yang dulu punya penyakit dan sembuh itu. Faqala rajulun miskinun qad inqata'at bil khibalu fi safari, lelaki yang miskin telah terputus dariku tali safar, artinya perbekalanku sudah habis, aku enggak punya apa-apa. Fala balaghu lil yauma illa billahi tsumma bika, aku enggak punya bekal untuk hari ini kecuali apa, kecuali dengan Allah, kemudian denganmu aku memohon pertolongan, minta tolong. As'aluka billadzi ataka al-laun hasan, aku memohon kepadamu ya billadzi ataka alladzi laun hasan, karena Allah telah memberimu kulit yang bagus. Diingatkan dengan nikmat Allah yang dulu gitu. Dulu kan kamu kena penyakit itu, sekarang disembuhkan oleh Allah. Sekarang aku kena gitu loh. Paham? Dan sekarang perbekalan gua apa? Habis. Aku minta bantuan. Kemudian as'aluka billadzi ataka al-laun al-hasan wal jild al-hasan wal mala ba'iran ataballahu bi fi safari, aku minta seekor apa? Unta untuk keperluan perjalananku ini yang aku kehabisan bekal. Faqala, maka orang yang dulu kena penyakit belang itu berkata, al-hukuk kathira, artinya keperluanku banyak, hak-haknya banyak, ada hak istriku, ada hak anakku, ada hak tanggaku, keperluanku banyak, artinya gak mau ngasih gitu. Diartikan apa itu? Yang harus kupenuhi. Ya, hak-hak yang kupenuhi itu banyak, artinya tanggunganku banyak gitu. Aku gak bisa ngasih kamu. Faqala, akhirnya malaikat dalam wujud manusia yang kulitnya belang tadi berkata, ka'anni arifuka, kayaknya aku tahu engkau. Alam takun abrasa yakdirukan nas, bukankah dahulu engkau adalah orang yang kena penyakit kulit belang jelek, kemudian Allah menyembuhkanmu. Fa'ataka Allah, Allah menyembuhkanmu dan Allah memberimu harta. Faqala, maka orang itu berkata, innama waratu hadzal mal kabiran an kabirin, unda, hartaku yang banyak ini aku peroleh dari turun temurun secara warisan, dari nenekku, dari buyutku, dari bapakku, dari apa, dari bapak-bapakku. Nggak ngakui nikmat Allah. In kunta kadziban fasayyaraka Allah ila ma kunta, kalau engkau dusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti dulu. Itu akan sama malaikat. Pak, akhirnya balik apa dah? Balik rusak lagi, hartanya hilang semua. Watal akro'a fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang nomor dua. Yang apa tadi? Yang dalam wujudnya sebelum sembuh. Faqala mithlu dza ma qala li hada. Maka orang ini berkata kepada orang buta ini seperti yang dikatakan kepada orang yang pertama tadi. Ini minta tolong. Farad alaihi mislama radda hadza. Orang yang nomor dua ini pun membalas seperti ucapan yang pertama. Urusanku banyak, tanggunganku banyak. Maka malaikat ini berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika kamu berdusta, semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti dahulu kala. Wa tal a'ma. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang nomor tiga, yaitu a'ma, orang yang buta. Fi suratihi wa hayatihi, sesuai dengan keadaannya dahulu. Faqala rajulun miskin wa ibnus sabil in qatat bil qibalu fi safari, laki yang miskin, aku adalah seorang pengembara, orang anak ya ibnus sabil. Ibnus sabil itu orang yang musafir, telah terputus ku tali apa perbekalanku, artinya hilang, aku enggak punya apa-apa hari ini, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah, kemudian darimu saya minta tolong kepadamu ya. Faqala, maka dia berkata, orang yang buta ini berkata, kuntu a'ma, dulu aku adalah orang buta. Faradallahu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan kepadaku penglihatan. Fakut masyita wajak masyita, silakan ambil hartaku sesuka kamu, ambil terserah kamu, pilih yang mana boleh. Saking mewujudkan rasa syukurnya dulu buta nggak punya apa-apa, sekarang bisa melek plus punya apa-apa. Maka ketika datang orang buta kepadanya minta, maka dia berkata ambillah terserah kamu, kamu pilih yang kamu suka. Wallahi ma ajhadukal yaum bisa'in akhadtuhu lillah, demi Allah aku tidak mengingkari apa yang Allah berikan kepadaku. Faqala, maka malaikat ini berkata amsik malaka, kata malaikat ini peganglah hartamu, artinya aku enggak minta, peganglah hartamu. Fa innama ubtulitum, sungguhnya kalian sedang diuji oleh Allah. Faqad radiyallahu anka, Allah meridhai engkau. Wa sakhita ala sahibaika, dan Allah murka kepada dua sahabatmu, yaitu yang gelang sama yang si buta. Muttafaqun alaihi, si buta, si belang dan si buta. Hadis ini sebagian ulama tidak membolehkan bolehnya sandiwara dalam menyampaikan ilmu. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi bukan berarti film. Sekarang orang meramkan film yang pelacurnya pakaiannya seperti pelacur sebuah. Ya kan gak boleh. Jadi ini hadis yang luar biasa, mengajarkan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, jawazut tahaddus anil umam al-madhiyah, bolehnya menceritakan kondisi umat-umat terdahulu. Ini terjadi di zaman siapa? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Boleh untuk mengambil pelajaran. Pelajaran nomor dua, wujub syukri ni'am, wajibnya mensyukuri nikmat. Wa adamu kufraniya, dan larangan mengkufuri nikmat. Mensyukur nikmat dan tidak mengingkari, tidak mengkufuri nikmat sebab barokahnya harta. Itu nomor dua. Diberkahi nih orang yang apa? Yang buta diberkahi. Makanya pilihannya pun dikasih kambing yang paling berkah. Pelajaran nomor tiga, fadlus sodakoh, keutamaan sedekah. Sedekah itu bisa nolak bala, sedekah itu bisa nolak penyakit. Dawu mardhakum bis sadaqah, sembuhkanlah penyakitmu, sembuhkanlah pasienmu, sembuhkanlah orang sakit di antaramu bis sadaqah, dengan sedekah. Karena sedekah ya Allah tetap utuhkan tuh penglihatannya, yang lain dibalikkan Allah sakit lagi. Makanya kata Rasulullah, dawu mardhakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit diantaramu dengan sedekah. Karena sedekah itu obat. Jadi kalau orang sudah ke rumah sakit bolak-balik, habis uang banyak, nggak sembuh-sembuh, sedekah yang banyak 1 miliar, gitu. Insya Allah sembuh. Kalaupun nggak sembuh pahalanya dapat banyak. Ya, terus. Nomor berapa? 4. Al-hath ala rifu bidzu'afa, anjuran untuk lemah lembut kepada orang-orang lemah. Anjuran untuk lemah lembut kepada orang yang lemah. Tadi kan si ketika mereka sudah jadi kaya-kaya-kaya kan gitu kan, datanglah dalam bentuk orang yang lemah ini si malaikat kan. Jadi itu harus ada anjuran berlemah lembut dengan orang-orang lemah. Perhatikan, Pak. Berteman sama orang-orang miskin itu mendatangkan kebaikan. Berteman sama orang-orang kaya itu mendatangkan tidak kebaikan. Nabi Yusuf alaihissalam dulu pernah dicintai orang-orang besar. Tapi cintanya itu menyebabkan Nabi Yusuf sengsara. Nabi Yusuf pernah dicintai manusia-manusia istimewa, tapi cintanya mereka itu menyebabkan Nabi Yusuf sengsara. Dan Nabi Yusuf dicintai orang lemah menyebabkan beliau bahagia. Mau tahu saudara? Yang pertama, Nabi Yusuf dicintai oleh putrinya Nabi Yakub. Saya mau tanya, Nabi Yusuf itu pernah dituduh mencuri, betul? Ketika sama pernah baca cerita Nabi Yusuf apa enggak? Kalau enggak pernah ya doa ceritanya gitu. Tahu adik kandungnya Yusuf? Bunyamin. Pernah dengar enggak? Ketika datang ke Mesir, Nabi Yusuf tahu ini kan saudara kandungnya. Nabi Yusuf ingin agar dia ini ikut di istana kan gitu kan. Akhirnya membuat makar, ditaruh lawa bendanya raja kan gitu kan. Akhirnya dikabarkan ternyata dibawa oleh siapa? Bunyamin. Akhirnya saudaranya kan bingung, karena sudah perjanjian sama ayahnya, kamu dulu telah menelantarkan Yusuf, jangan sampai kalian menelantarkan siapa? Bunyamin. Tapi terbukti ternyata benda itu ada di barangnya siapa? Bunyamin. Akhirnya saudara-saudaranya berkata, ya gimana lagi mau mencuri? Kalau Bunyamin mencuri, tidak heran, karena dulu saudaranya juga pernah mencuri. Kan gitu kan ayatnya. Ayat berapa ini? Tidak heran kalau Bunyamin mencuri, karena dulu saudaranya pun pernah mencuri. Lah perkataan saudaranya dulu pernah mencuri, siapa maksudnya? Siapa maksudnya? Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu pernah dituduh mencuri. Kapan? Nabi Yusuf itu pernah dicintai putrinya Nabi Yakub. Maaf, putrinya Nabi Ishak. Berarti kan bibinya sendiri. Karena Yakub anaknya Ishak. Yakub punya saudari perempuan. Nah, ketika Nabi Yakub punya anak Yusuf, senang ini sama ponakannya. Maka minta sama Yakub, wahai Yakub, saya bawa anak ini, saya asuh, gitu loh, diasuh. Ketika diasuh, kok tambah ganteng, lucu, manis, terpaut hatinya sang bibi. Diambil sama Nabi Yusuf ketika sudah dewasa, dia diambil oleh siapa? Nabi Yakub, sini balikin anakku. Oh jangan. Tapi ini sudah waktunya. Dia bingung bibinya. Bibinya membuat tipu daya. Bibinya ini meletakkan warisannya Nabi Ishak, warisan berupa ikat pinggang istimewa. Ya, karena diceritakan dalam tafsir itu Nabi Ishak mempunyai sabuk indah bagus diwariskan kepada putrinya. Maka putrinya ini enggak ingin Yusuf ini diambil oleh siapa? Yakub. Maka diam-diam sabuk itu ditaruh di tempatnya Yusuf. Kemudian si wanita ini memaklumatkan kepada keluarga besarnya bahwa sabuknya Ishak dicuri oleh pencuri. Maka semuanya menggeledah, ketemu di bawah siapa? Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dituduh mencuri. Akhirnya sang bibi berkata kepada Yakub, Yakub, karena anakmu mencuri, sebagai hukumannya anakmu harus tetap bersama aku. Nabi Yakub tidak bisa, Nabi Yusuf terus bersama bibinya dan tidak bisa kembali ke Nabi Yakub sampai bibinya wafat. Bibinya wafat baru balik ke Nabi Yakub, sampai di bawah Nabi Yakub, di bawah saudaranya. Kan gitu kan? Dimasukkan sumur, gitu cerita. Jadi yang pertama, beliau pernah dicintai putrinya Nabi Ishak. Tapi cinta itu membuat beliau dituduh mencuri dan terhalang dari kasih sayang bapak dan ibunya. Paham? Yang benar. Kedua, Nabi Yusuf dicintai seorang nabi. Nabi Yakub, bapaknya sendiri. Cintanya luar biasa. Tapi cinta ini justru menyengsarakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dihasati sama saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, dijadikan budak, dijual di pasar. Kan gitu ceritanya. Cintanya bapaknya, cinta seorang nabi, orang besar, justru membuat beliau sengsara. Setelah itu masuk istana, dicintai orang besar lagi. Dicintai oleh siapa? Putri, dicintai oleh istri penguasa Mesir. Nah, justru cintanya itu membuat beliau dipenjara. Jadi Nabi Yusuf itu, ceritanya Nabi Yusuf itu mengabarkan kepada kita bahwa dicintai orang besar itu fitnah. Dicintai putrinya Nabi, dicintai Nabi, dicintai siapa tadi? Istrinya penguasa. Semuanya buat beliau menderita. baru masuk penjara disenangi sama uang penjara gitu. Kayak gitu kan jadinya. Diceritain sama temannya di penjara itu loh. Akhirnya bisa mentakwilkan mimpi kan gitu kan. Akhirnya justru bertemu sama orang-orang lemah itu menyebabkan dia bahagia, dikeluarkan dari penjara, diangkat jadi aziz, diangkat jadi penguasa Mesir, bukan raja. Yusuf itu nanti akan diangkat oleh raja untuk menjadi, perhatikan, untuk menjadi pegawai yang pegawai itu dulu ditempati istrinya wanita itu. Paham enggak sama dengan suaminya? Saya tadi ngomong apa? Ya, sudahlah kalau begitu. Jadi Nabi Yusuf itu dikeluarkan dari apa? Penjara, terus diberikan jabatan. Nah, jabatan ini adalah jabatan suami dari wanita yang dulu menggoda Yusuf. Sedih, dalam tafsir dikatakan sedih nih. Aziz ini tahu kan kalau istrinya gak benar, tapi membiarkan Nabi Yusuf di penjara kan gitu kan. Paham saya, Aziz itu penguasa yang istrinya menggoda Nabi Yakub. Akhirnya kan tahu kan yang salah siapa itu, istri kan tahu, tapi membiarkan Nabi Yusuf apa? Masuk penjara. Akhirnya dibebaskan, terus diangkat jadi jabatannya yang seperti tadi. Sedih orang ini sampai mati sedih. Nah, dalam riwayat ini dikatakan raja ini tahu. Dalam riwayat memang ini Israel itu tidak ada hadisnya. Cerita-cerita dari Bani Israel dan cerita dari Bani Israel itu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, silakan riwayatkan, jangan kau dustakan, jangan kau benarkan, tapi ceritakan. Paham saya? Salah satu riwayat mengatakan bahwa nanti itu dipertemukan lagi sama wanita itu, ketemu, nikah. Nabi Yusuf mengatakan, Nabi Yusuf di dalam riwayat dikatakan tidakkah yang seperti yang kau inginkan daripada dulu itu, tidakkah seperti ini yang kau inginkan daripada yang dulu. Terus si wanita ini ngomong, sungguhnya aku adalah wanita yang tidak pernah disentuh oleh Al-Aziz, mandul, tak bisa tegak gitu. Yang suami yang pertama itu ceritanya itu. Ini riwayat Israel ya, jangan didustakan, tapi juga jangan dibenarkan. Tapi ceritakan, boleh cerita. Itu banyak riwayat-riwayat seperti itu. Ceritanya Nabi Yusuf itu ada pada bajunya. Kalau sampai yang lupa ceritanya Nabi Yusuf, apalkan bajunya Nabi Yusuf. Apal bajunya Nabi Yusuf, apal ceritanya Nabi Yusuf. Bajunya Nabi Yusuf itu ada berapa? Ada tiga. Pertama menggambarkan kesedihannya. Kedua menyebabkan beliau dijebloskan ke penjara. Baju yang ketiga menyebutkan dia itu bahagia. Baju yang pertama, baju yang dilumuri darah palsu. Paham kan? Akhirnya beliau dijual di pasar, dimasukkan ke sumur. Ya itu kan? Itu baju yang pertama. Baju yang kedua adalah baju yang di sobek. Ya? Baju yang ketiga adalah baju yang dilepas oleh Yusuf, kasihkan kepada bapakmu Yakub kan gitu. Terus bajunya dibawa ke Nabi Yakub, akhirnya Nabi Yakub yang aslinya buta kemudian kembali bisa melihat. Makanya para ulama menjelaskan kisahnya Yusuf ada pada bajunya. Tiga baju Yusuf adalah kisahnya Nabi Yusuf. Apalkan bajunya, apal ceritanya. Nah, terus kok sampai ke sana ya? Jauh sekali. Nerangkan apa tadi? Ah iya, iya. Pentingnya itu tadi. Jangan terlena dengan teman-teman yang kaya, yang bangsa benar. Rasulullah berdoa, ya Allah jadikan aku. Rasulullah berwasiat agar kita mencintai orang-orang miskin. Dulu para ulama ya, para ulama salafus saleh itu, ya, kalau ada orang kaya datang ke majlisnya itu merasa dihina karena duduk bareng sama orang-orang lemah. Sama dikatakan tidak ada orang yang terhina di majlisnya Imam Fulan kecuali orang-orang kaya, karena dia harus duduk bareng bersama mantan Buddha bersama. Dan ada dulu di antara salaf itu kalau melihat orang miskin dipandangi, dilihat, disayangi, dikasih, sampai kalau sudah pergi jauh nggak kelihatan baru dia berbalik. saking senangnya. Bahkan Rasulullah berdoa, yang doa ini kayaknya sama enggak mau dengan doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa akhsyurna ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku ya Allah bersama orang-orang. Silakan dibaca. Miskin di sini maksudnya bukan miskin fakir ya, orang yang rendah hati, orang yang gitu. Dan Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah gara-gara datang orang miskin, buta, minta diajari kan gitu kan. Tapi Rasulullah lebih memprioritaskan orang yang bangsawan, kaya raya kan gitu. Ditegur dari langit, abasa wa tawalla. Nah di sini juga gitu. Ya, anjuran untuk berlemah lembut dengan orang-orang yang lemah dan tidak terlena dengan orang-orang yang bangsawan, kaya dan seterusnya. Nomor berapa sekarang? 5. Nomor 5. Min akbaris sifat al-bukhul. Di antara sifat-sifat yang paling jelek adalah bakhil. Bakhil. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abros dan Akrok tadi, si buta dan si belang. Berikutnya, al-bukhul wal kadzib mujibani li ghadabillah. Kebakhilan ditambah kedustaan menyebabkan turunnya murka Allah. Mereka kan tadi orang dua tadi, satu dan dua, bakhil plus dusta. Bakhil karena tidak memberikan apa? Hartanya. Dusta karena dia mungkin tidak mengakui nikmat Allah. Langsung turun azab Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 7. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa malaikat bisa menjelma jadi manusia. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Seperti hadis Jibril. Iya. Ada seorang sahabat yang kalau malaikat menyerupai manusia, menyerupai dirinya. Itu Dihya ibn al-Khalifah al-Kalbi. Dihya al-Kalbi, seorang sahabat yang ganteng, yang rupawan, yang sering diserupai malaikat. Dan ada pula sahabat yang setan menyerupai dirinya. Sampai sedih dia ya. Karena menyerupai itu. Tapi itu tidak memantulkan. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya. Hadis yang ke-7. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang berakal, orang yang cerdas adalah mandana nafsu, yang selalu mengoreksi dirinya, yang selalu menata dirinya, menahan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah adalah manittaba'a nafsu hawahu, orang yang selalu menurutkan hawa nafsunya, menuruti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap kepada Allah. Hadis ini hadis dhaif. Jadi enggak usah panjang lebar kita bahas. Betul apa enggak? Dhaif apa tadi? Madarul hadis alaih fal isnafu dhaifun jiddan. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif. Meskipun maknanya bisa benar ya. Orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan beramal untuk akhiratnya. Adapun orang yang lemah adalah orang yang menuruti hawa nafsunya tetapi berharap kebahagiaan kepada Allah, padahal dia tidak menempuh jalan kebahagiaan tersebut. Hadis ini hadis yang lemah, hadis dhaif. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan, tapi para ulama yang mentakhir dan mentadaif, mengatakan bahwa hadis ini hadis yang daif. Yang ke berapa? 8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk tanda kebaikan Islamnya seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau hal yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat adalah bukti kebaikan Islam kita. Kemudian berikutnya hadis yang ke berapa ini? Ke-9. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar semoga Allah meridhai beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alur rajulu fima dharaba imra'atahu. Seorang laki-laki tidak ditanya mengapa dia memukul istrinya. Hadis ini hadis yang lemah. Jadi tidak usah kita bahas panjang lebar, lemah apanya dibahas. La yus'alur rajulu fima dharaba imra'atahu. Ya. Tidak ditanya seorang laki-laki tentang apa sebab dia memukul istri. Hadis ini hadis yang lemah, dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Wallahu a'lam bishawab. Di depan kita ada bab baru, ya, yaitu bab at-taqwa. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjutkan untuk ada pertanyaan. Kita lanjutkan bab taqwa. Bab at-taqwa, bab yang ke-6. Bab artinya apa? Bab at-taqwa. Bab itu artinya apa? Pintu. Pintu yang ke-6. Taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, itu ya ayat pertamanya. Betul enggak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bertakwa itu lebih tinggi daripada iman. Bahwa takwa itu lebih tinggi daripada iman. Karena wahai orang yang beriman, bertakwalah. Berarti orang yang takwa sama orang iman itu gimana? Takwa. Takwa, wong yang iman saja masih disuruh takwa. Wahai orang yang beriman, bertakwalah. Berarti takwa lebih tinggi daripada iman, dan takwa adalah puncak kedudukan manusia di hadapan Allah. Manusia itu puncak tertinggi posisinya adalah takwa. Makanya inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi tingkatan kebaikan yang paling tinggi itu apa? Takwa. Sudah itu enggak ada lagi. Paling tinggi itu takwa. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kemudian selanjutnya pasti tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wa orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan apa? Jalan keluar dari masalahnya, solusi dari setiap kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari segi yang dia tidak menyangka-nyangka sebelumnya. Jadi takwa ini adalah bab yang sangat penting. Dan apa sih takwa itu? Apa sih takwa itu? Kita ini saking seringnya dengarkan takwa sampai gak paham maknanya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kan gitu kan? Saking bolak-balik sampai gak paham apa sih takwa itu. Disuruh tingkatkan terus. Ya. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Menurut Ali bin Abi Thalib, takwa ada empat. Apa saja? Masih ingat? Sudah pernah saya sampaikan? Takwa itu bulan yang lalu saya sampaikan. Takwa itu terdiri dari empat poin yang sudah sering saya sampaikan. Yang pertama, al-amal bitanzil, mengamalkan isinya Al-Quran dan Sunnah. Wal khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Wal ridho bil qalil, menerima yang sedikit, qanaah, menerima yang pandu. Yang keempat, al istidad li yaumir rahil, mempersiapkan diri menuju kematian. Orang dikatakan takwa kalau dia punya empat hal. Satu, al-amal bitanzil, mengamalkan isinya Al-Quran dan Sunnah. Ngaji supaya tahu ini yang benar, ini yang salah. Dikasih tahu Al-Qurannya, dikasih tahu hadisnya, terus diamalkan, itu satu. Artinya disuruh berilmu, kan gitu kan? Disuruh berilmu sesuai tuntunan Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Yang nomor dua, al-khauf min al-jalil, takut kepada Allah. Merasa dilihat Allah. Mau melakukan sesuatu, oh ya aja Allah, gak jadi. Mau bermaksiat, oh aja Allah, gak jadi. Itu takwa namanya. Merasa dipantau Allah, takut, merasa dilihat oleh Allah, itu adalah intinya takwa. Ya, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicantumkan dalam sebuah hadis, ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang diajak wanita berzina, wanita yang cantik, punya kedudukan, punya harta, ngajak zina sama orang laki-laki tersebut, tapi laki-laki tadi mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, Allah melihat aku. Ini takwa, merasa dipantau oleh Allah. Ya, nomor tiga, ridho bil qalil, qanaah, lapang dada, tidak rakus terhadap dunia. Yang nomor empat, il istidad li yaumir rahil, mempersiapkan diri menuju kematian. Gelek sangune mati. Ya. Kemudian selanjutnya, takwa juga, ada seorang sahabat ditanya, apa itu takwa? Dijawab gimana? Takwa adalah engkau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, maka engkau akan mengangkat pakaianmu dan berhati-hati ketika berjalan. Itulah takwa. Jadi takwa itu khalid dunuba kabiraha wa saghiraha dzaka tuqa wasna tamashin ala ardhi syauki ma yaqduru ma yara. Tinggalkanlah dosa kecil dan dosa besar, dan berjalanlah di muka bumi ini seperti engkau berjalan di atas duri. Engkau hati-hati. Kalau ada duri di depan kita, terus itu jalan yang harus kita lalui. Kita kan mengangkat apa baju kita, sudah jalannya pelan-pelan, jangan sampai kena duri. Itu orang bertakwa. Mau berjalan, ingat ini ada aturan Allah. Mau di pasar, ini ada aturan Allah. Dia harus menimbang, jangan sampai menabrak rambu-rambu Allah. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya ayat berikutnya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untukmu furqan. Apa furqan itu? Pembeda. Orang itu kalau takwanya tinggi bisa membedakan ini yang baik, ini yang baik. Diberi Allah keistimewaan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahu dzul fadlil 'adzim, Allah memiliki karunia yang sangat luas. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan melanjutkan ke hadisnya, hadis-hadis tentang takwa yang sekarang masih di ayat-ayatnya. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. 1 jam lebih, 1/4 kurang lebih kita sampaikan materi tentang bab muraqabah dan pembukaan bab takwa. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Silakan jika ada pertanyaan. Ada air minumnya? Monggo, Pak. Panjenengan. Jadi hewan itu membuatnya anak, kalau hewan itu boleh. Iya, bismillah. bolehkah membonceng orang dewasa? Sedangkan dalam hadis tadi kan bocah kecil ini. Siapanya boleh? Karena Rasulullah juga pernah berboncengan dengan Mu'ad bin Jabal. Masih baru sahabat yang dewasa. Tetapi tidak semua hewan yang dimaksud hewan di sini adalah hewan tunggangan. Sapi bukan hewan tunggangan, enggak boleh. Jadi orang naik sapi dua orang enggak boleh. Yang boleh adalah unta, karena itu memang Allah ciptakan untuk ditunggangi. Juga termasuk apa tadi? Kuda. Boleh. Wah, memang itu didesain oleh Allah kuat. Tapi kalau sapi atau kambing, ya dosa kita. Boleh ya. Jadi boleh kalau hewan-hewan yang memang itu merupakan kendaraan yang ditunggangi. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada hadis lain Rasulullah berboncengan sama Mu'ad bin Jabal. Wallahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan kalau namanya beramal itu untuk buat jalan. Itu apakah kalau kita beramal untuk buat kita itu apakah diperkenankan? Padahal kita amalkan harus ikhlas karena Allah. Itu kalau ada tujuan lain seperti tadi itu, apakah diperkenankan? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dahu mardhakum bis sadaqah. Rasulullah SAW mengatakan dahu mardhakum bis sadaqah. Itu boleh karena itu termasuk at-tawasul bil a'mali as-salihah. Bertawasul dengan apa? Amal saleh. Tawasul yang syar'i. Ya, kita beribadah ikhlas karena Allah. Makanya ibadah itu, Pak, perhatikan yang penting. Ar-raka'izul ibadah itu ada tiga. Pilar ibadah itu ada tiga. Kalau orang sufi cuma satu. Yang penting ikhlas. Gak jaluk surga, gak jaluk roh. Yang penting pokoknya aku ikhlas tunai. Gak jaluk dukung ini, gak jaluk. Itu orang sufi. Ini gak benar. Yang benar, raka'izul ibadah salasa. Pilar ibadah itu ada tiga. Yang pertama, al-mahabbah. Cinta. Yang kedua, al-khawf, takut kepada Allah, takut nerakanya Allah. Yang ketiga, roja, mengharap pahala dari Allah. Jadi boleh, ya, selama niatnya itu untuk Allah, terus tadi dia berdoa untuk kesembuhannya, berdoa agar dilapangkan rezekinya. Boleh, tapi jangan lupa doa akhirat. Makanya kan dua harus ada. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Orang beribadah kok berdasarkan mahabbah, cinta saja, akan jadi orang zindik. Kurang mau, gak usah belajar syariat, yang penting aku suka makrifat, tenggelam larut dalam kekhusyuannya sama Allah, tidak mempertimbangkan syariat. Kalau sudah sampai derajat apa? Ma'rifat. Karena menganggap mahabbah toh, itu kesalahannya mereka. Tahu saya? Itu penting cinta. Nah, kalau orang menyembah Allah hanya berdasarkan cinta saja, jadi orang zindik. Yang kedua, apa tadi? Khawf. Kalau orang beribadah kepada Allah berdasarkan rasa takut saja, jadi orang khawarij. Kalau orang beribadah kepada Allah karena mengharap saja, saya tak ibadah supaya nanti saya rezeki lancar. Menurut tak senang ini. Mas tolong amalannya apa? Kalau sholat itu rezeki ini lancar. Senang ini menunggu terus. Kok yang penting jadi murji'ah nanti. Hati-hati. Makanya orang Islam kalau ibadah harus menggabungkan tiga-tiganya. Karena didorong cinta kepada Allah. Karena takut akan murka Allah. Karena mengharap pahala dari Allah. Jadi kita boleh meminta kepada Allah. Jadi jangan mempengaruhi keikhlasan kita. Rasul minta. Rasulullah orang yang paling takwa minta, Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal ghina wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta apa? Kekayaan, kecukupan. Rasulullah minta harta, enggak apa-apa. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan. Boleh enggak minta rezeki? Apa kamu rusak niat? Enggak merusak. Mungkin yang menyuruh kita untuk minta kepada Allah itu siapa? Ya Allah sendiri. Maka engkau meminta Allah itu adalah bukti bahwa engkau menghamba kepada Allah. Tapi jangan jadikan itu utama. Saya sholat supaya Rezeki lancar tidak boleh. Tetapi sholatlah, niat ikhlas karena Allah. Sesudah itu apa? Berdoa, tidak apa-apa. Minta diberi kelancaran rezeki. Yang lain? Ustaz, apakah maksud dari sekufu dalam ta'aruf? Misalkan akhwat pendidikannya lebih tinggi dari ikhwan, apakah artinya tidak sekufu? Dan apakah dianjurkan? Fathar bidatidin, pilihlah agamanya. Kalau perempuannya pendidikannya tinggi, gak nikah-nikah karena yang datang ini di bawah levelnya dia, akhirnya gak nikah, jadi perawan tua. Ya, selama laki-lakinya baik, komitmennya tinggi terhadap agama dan tanggung jawab dari keluarga, dan realita mengatakan bahwa rezeki tidak serta merta ditentukan karena strata pendidikan, betul? Buat jurusan S2 tapi kaya raya, ada yang profesor ya biasa-biasa. Bisa dipahami, yang penting kalau ngomong nyambung, tapi kalau nggak nyambung ya jangan, nggak enak ya. Iya, lo ajarin suami istri nggak sekufu, nggak ngomong nggak nyambung gitu, karena beda pandangan, beda pat. Ya jangan. Tapi kalau bisa, kalau sekedar yang satu S1, yang perempuan S2, tidak masalah. Yang penting laki-lakinya. Yang laki-laki SMA, ini wanita dokter, tapi ini orangnya SMA ini bertanggung jawab, punya baik, punya tanggung jawab besar dan dia mapan. Apa aja enggak sekufu? Sekufu saja. Ya, makanya kata Nabi yang dilihat utama apa? Fathar bila tinggi. Kalau yang satu cantik sekali, cantik pakai sekali lagi, cantik sekali. Kemudian yang laki-lakinya biasa. Sedangkan kalau diteruskan khawatir mengganggu kehormatan wanita, ya tidak diteruskan tidak apa-apa. Kalau laki-lakinya tampan, yang perempuan tidak begitu cantik, mau saya katakan jelek nggak tega ya, tidak begitu cantik. Ya. Kemudian sang suami ini khawatir kalau ini nanti nggak bisa itu, ya, tidak apa-apa juga. Tetapi yang pertama jadikanlah prioritas apa? Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Tidak apa-apa, akhwat pendidikannya lebih tinggi, sedangkan ikhwatnya tidak. Kalau memang orangnya baik dan orangnya berpenghasilan dan mampu untuk menafkahi, maka tidak apa-apa. Ya, tidak harus kalau perempuannya S3 maka lakinya S3. Tidak harus seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan. Jadi kita menyampaikan tentang golongan yang salah satunya ini pemuda yang hatinya terpaut. Ini bukan pemuda, orang lah itu yang orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi yang saya jadi apa itu khusus memang untuk pemuda atau ini orang itu? Dan kalau yang bergantung di masjid, lafaznya bukan pemuda, tapi orang. Tapi semua umum kena. Adapun pemuda itu yang kedua. Yang pertama kan imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua pemuda. Nah ini yang pemuda ini. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Itu baru pemuda yang itu. Yang nomor tiga tadi adalah orang yang hatinya terpaut di masjid. Jadi kalau orang berarti umum, tua pun bisa. Tapi kalau yang lebih spesifik ke pemuda adalah yang giat beribadah. Ustaz mau tanya khitbah atau ta'aruf dulu? Pertanyaannya banyak yang ingin nyisa. Intinya ini lafaz-lafaz ta'aruf sendiri tidak ada sebenarnya dalam fikih-fikih klasik itu harus soalnya kenalnya, ada yang penting cari wanita yang baik. Kalau sudah ketemu, datangi lah. Mati situ ini. Gak ada ta'aruf, harus jarang bareng dulu, SMS-an, gak ada lagi. Itu malah gak boleh, meskipun namanya ta'aruf. Intinya disuruh nyari. Kalau ketemu yang baik, tanya ke temannya, tanya keluarganya, suruh datangi anaknya baik. Kok baik sudah, kedata baik, datangi lah. Mati situ. Dinagur dulu ya. Dilihat dulu, makanya. Kalau sudah cocok, anaknya baik, wajahnya bagus, cocok sama kamu, Ya kalau terlalu cantik juga gak cocok sama kamu misalnya. Jadi intinya cocok sama kamu, terus ini akhirnya didatangi, dilamar, itu sudah baru nikah. Adapun ta'aruf dalam artian harus saling mengenal, harus menjajakan dulu, harus SMS-an, gak pacaran tapi saling mengetahui pribadi satu sama lain, bukan seperti itu. Nah, itu ta'aruf yang namanya saja ta'aruf tapi ujung-ujungnya juga pacaran kalau kayak gitu. Intinya lihat, tanyakan, lihat bagaimana pribadinya, lihat ibunya, lihat saudaranya, ibunya baik, saudari-saudarinya juga baik, keluarganya terhormat, bukan yang murahan, bagus, menutup aurat, ibunya menutup aurat, saudari-saudarinya menutup, kan kelihatan dari situ. Ya, ya sudah, kalau merasa cocok, wajahnya cocok, datangi, dilihat dan ditawar, atau dia dihibah. Ya, itu seperti itu ya, gampangnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Bedanya mana pertama, sedekah ke masjid atau sedekah ke fakir miskin, ini tergantung jawabannya, nggak bisa A atau nggak bisa B. Terkadang lebih utama ke fakir miskin, terkadang utama ke masjid. Kalau masjidnya hampir roboh ya masjid duluan. Tapi kalau masjidnya masih bisa, sedangkan di sana ada orang miskin kelaparan, ya orang miskin dulu. Jadi jawabannya nggak bisa satu jawaban. Lihat apa kondisi. Yang lain sudah. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan tadi. Maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.